السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana itu juga adalah tujuan kita. Tujuan utama kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, adalah ibadah yang paling utama adalah ibadah yang disebutkan di rukun Islam. Dan di antara ibadah tersebut, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui adalah puasa Ramadan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab pertanyaan Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam man tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan wahai Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Maka di sini ibadah puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, pilar Islam. Dan ibadah ini disyariatkan oleh Allah setiap tahunnya kepada kaum muslimin. Dan karena kita insyaallah akan memasuki bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sampai ke bulan tersebut dan beribadah di bulan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita. Maka ya, pada kesempatan kita kali ini, ya, ketika kita mengkaji kitab fikih ini, Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid, kita akan, ya, setelah sebelumnya kita rampung membahas kitab Thaharah, sekarang kita lompat sejenak gitu ya, menuju kitab Siyam, yaitu kitab tentang ibadah puasa. Maka di sini penulis, ya, Syekh Abdul Rahman Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullah taala, beliau berkata, "Kitab Siyam wa huwa insakun biniyatin an asya' makhsusah fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus." Puasa itu adalah imsak biniyah, ya, ketika seseorang menahan diri dengan meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meniatkan untuk beribadah, ya. Karena tidak semua imsak itu maknanya adalah menahan diri, yakni tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, tidak makan, tidak minum, tidak jima, ya, itu makna dari imsak. Ya, maka imsak di sini penulis mendefinisikan puasa dengan imsak. Maka itu berarti seharusnya kata imsak, ketika kita mendengar kata imsak, ya, itu maknanya adalah dari ketika subuh sampai maghrib, itu semua adalah imsak. Ketika kita tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib di bulan Ramadan, ya, maka itu adalah imsak, ya. Imsak itu adalah definisi dari puasa itu sendiri. Ya, jadi walaupun sebagian orang menggunakan kata imsak untuk, ya, ketika seseorang mulai tidak makan dan minum sebelum azan subuh gitu ya, beberapa menit. Ya, akan tetapi dalam bahasa Arab kata imsak itu sendiri adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Maka kata imsak itu adalah ketika seseorang, ya, tidak makan, tidak minum dari subuh hingga maghrib. Biniyatin, dilakukan dengan niat. Kalau misalnya seseorang tidak makan, tidak minum, akan tetapi niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diet misalnya, atau ya niatnya karena hal-hal lainnya, ya bukan karena untuk menjalankan ibadah puasa ya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dianggap puasa secara syar'i. Imsakun biniyatin an asya makhsusah, ya menahan diri dari ya sesuatu yang tertentu, sesuatu tertentu yang itu di insyaallah akan dibahas di kitab ini, ya apa saja yang harus dihindari ketika seseorang melakukan ibadah puasa. Tentunya kita sudah mengetahui ya, makan, minum, kemudian jima ya, dan hal-hal lainnya. Insyaallah nanti kita akan membahas bagaimana kalau disuntik dan seterusnya gitu ya, divaksin. Ya bagaimana, apakah itu membatalkan puasa Ramadan? Fi zamanin makhsus, ya pada waktu yang tertentu, waktunya tertentu, hanya di bulan Ramadan, tidak bisa di bulan Syaban. Yakni ibadah puasa yang merupakan rukun Islam itu hanya di bulan Ramadan. Adapun di bulan-bulan lainnya, maka itu adalah terhitung puasa sunnah. Ya, dan nanti insya Allah kita juga akan mempelajari. Walaupun demikian, ada waktu-waktu yang kita diharamkan untuk berpuasa, dimakruhkan untuk berpuasa. Fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Ibadah ini untuk orang tertentu, ya tidak semua orang, tidak semua muslim disyariatkan untuk berpuasa. Bisa jadi seseorang tersebut malah disyariatkan untuk tidak berpuasa, seperti orang-orang yang memiliki kondisi tertentu, ya sedang sakit, musafir, atau wanita hamil, menyusui, dan seterusnya. Maka ini insya Allah juga akan dibahas di beberapa paragraf berikutnya, dan mungkin tidak di pertemuan ini, tapi di pertemuan berikutnya insya Allah. Kemudian penulis berkata, wasawmu Ramadan yajibu biru'yati hilalihi. Ya, puasa Ramadan itu wajib dengan cara ketika seseorang, ya mulai wajib puasa Ramadan ketika seseorang melihat hilal. Ya, maka pada pertemuan kita kali ini kita insya Allah akan membahas perkataan penulis yang fokus mendiskusikan tentang kapan Ramadan itu dimulai. Ya, kapan Ramadan itu dimulai. Tentunya sebagai kaum muslimin dan ya keumuman kaum muslimin, kita semua tentunya alhamdulillah di negeri kita ada ulil amri yang mengurusi masalah ini. Ini berbeda dengan misalnya kalau kita di negeri barat, begitu ya. Kalau di negeri barat, maka setiap komunitas kaum muslimin di sana, setiap masjidnya itu harus menentukan. Ya biasanya mereka kemudian berkolaborasi dengan masjid lain, dan kalau sudah mulai banyak komunitasnya, maka alhamdulillah gitu ya. Tetapi di daerah-daerah yang di situ cuma ada satu masjid, satu kota misalnya, atau bahkan satu provinsi cuma satu masjid, maka mereka harus menentukan sendiri kapan mulai Ramadan di negeri mereka atau di daerah mereka. Adapun kalau di Indonesia, alhamdulillah kita tinggal mengikuti ulil amri, itu yang lebih disyaratkan dalam masalah ini. Ya, as-saum yawma yuftirun. Ya, puasa itu adalah ya ketika engkau semua itu adalah berpuasa gitu ya. Yani berpuasa harus dengan sebanyak atau sesuai dengan yang ditentukan oleh ulil amri. Itu yang disyariatkan ya. Ya tadi sebenarnya hadisnya al-fitr yawma yuftirun ya. Tetapi intinya adalah disyariatkan untuk berpuasa bersama dengan ulil amri, bersama dengan keumuman kaum muslimin di sebuah negeri. Ya. Maka sebenarnya kalau di Indonesia itu perkaranya tidak begitu memusingkan bagi keumuman kaum muslimin. Akan tapi ini mungkin berguna bagi orang-orang yang berada di ya posisi ulil amri untuk menentukan kapan bulan Ramadan itu dimulai. Tetapi juga pembahasan ini berguna bagi keumuman kaum muslimin, karena ya setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu syar'i dan wajib untuk mengetahui dan memahami mengapa pemerintah menentukan hari ini atau besok lusa misalnya adalah awal bulan Ramadan. Maka metode pertama Ya, penulis akan menyebutkan tiga metode di sini. Metode pertama, bulan Ramadan itu dimulai, ya, puasa Ramadan itu kita mulai, itu adalah ketika seseorang melihat hilal. Ketika seseorang melihat hilal. Dan di sini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ada tanda alam dan ada metode. Tanda alamnya adalah munculnya hilal, kemudian metodenya adalah ru'yah, bukan ruqyah. Kalau ruqyah pakai qaf, maka itu ruqyah, yakni mengobati gitu ya. Tapi di sini ru'yah pakai hamzah. Maka jangan salah ya. Ru'yatul hilal itu adalah metode pertama untuk menentukan awal bulan Ramadan. Dan di sini ada tanda alamnya dan ada metodenya. Karena itulah yang diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membahas hal ini, ya, maka Allah menyebutkan tanda alam dan metodenya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan, ya, "Faman syahida minkum syahra." Barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda alamnya, yakni munculnya bulan, yakni munculnya hilal, bulan sabit, dan juga menyebutkan metodenya, yaitu menyaksikan, melihat. Dan ini lebih jelas lagi kalau kita misalnya membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumu fasumu," ya, ketika engkau melihat hilal maka berpuasalah, "wa idza ra'aitumu fa'ftiru," dan ketika engkau melihat bulan lagi maka iftarlah. Yani ketika melihat hilal maka puasalah, yakni Ramadan dimulai. Ketika engkau melihat hilal lagi maka iftarlah, yakni berhentilah berpuasa karena itu sudah Idul Fitri berarti. Itu makna dari hadis ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda alamnya yakni hilal dan juga menyebutkan metode untuk mengetahui tanda alam tersebut yaitu dengan cara melihat, idza ra'aitumu. Maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian menggunakan metode selain metode yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis ini dan juga sebelumnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Ya, sehingga tidak boleh bagi kita untuk menentukan awal Ramadan kemudian kapan Idul Fitri misalnya dengan hisab metode perhitungan, ya, tidak boleh. Karena berbeda dengan masalah salat. Kalau masalah sholat maka Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan tanda alamnya. Ya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda alam dan metode mengamatinya. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda alam dan juga metode mengamatinya. Ya, kalau sholat hanya disebutkan tanda alamnya. Baik, maka di sini ya kita simpulkan harus dengan melihat hilal, baik melihat secara langsung ataupun melihat dengan alat bantu. Seperti dengan teleskop, ya, seperti dengan teleskop maka tidak mengapa karena itu tetap dalam koridor melihat. Kemudian penulis berkata, fa in lam yura ma'a sahwin lailatul tsalatsin min sya'ban lam yasum. Jika bulan sabit tersebut tidak kelihatan padahal cuacanya itu terang, cuacanya itu cerah, ya, Lailatul Tsalatsin min Sya'ban lam yasum. Dan tidak bisa terlihat ketika malam ke-30 dari Sya'ban. Sebagaimana kita ketahui bulan Hijriah itu antara 29 hari atau 30 hari. Ya, maka ketika misalnya karena awal hari di Hijriah itu diawali dari Maghrib. Ya, ini harus kita perhatikan, awal hari itu dimulai dari maghrib, akhir hari itu maghrib juga. Ya, kalau hari-hari biasa ya Masehi, maka awal hari itu tengah malam gitu ya, akhir hari juga tengah malam. Tetapi kalau awal hari di dalam penanggalan Islam maka dimulai dari maghrib. Maka ketika misalnya sekarang ini asar gitu ya, sebentar lagi maghrib. Kalau sekarang tanggal asar ini tanggal 29 Syaban misalnya, maka maghrib ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia bisa 30 Syaban. Kemungkinan yang kedua dia bisa satu Ramadan. Ya, karena bisa jadi bulan Sya'ban itu hanya 29 hari atau 30 hari. Kalau bulan Sya'ban ini ternyata 29 hari, maka maghrib sebentar lagi sudah masuk Ramadan. Itu mengapa? Ya, ketika misalnya maghrib ini ditentukan ini sudah masuk bulan Ramadan, maka malamnya langsung sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya disyaratkan ketika bulan Ramadan. Jadi sehingga ya mulai masuk satu Ramadan ketika maghrib tersebut. Dan besoknya berarti berpuasa. Kalau ini satu Ramadan. Tapi kalau misalnya bulan Syabatnya 30, maka maghrib ini masih 30 Syaban. Yang disebutkan oleh penulis di sini, ketika ini adalah kemungkinan ya hari di mana ini bisa jadi 30 Syaban atau 1 Ramadan, maghrib ini penentuan berarti. Ya, maka ketika orang-orang melihat hilal, kemudian cuaca cerah dan tidak ada hilal yang terlihat sama sekali, maka kita simpulkan ini tetap Syaban. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merintahkan idza ra'aitumu ya fasumu. Kalau engkau melihatnya maka berpuasalah. Berarti kalau tidak melihatnya maka jangan berpuasa dulu. Itu mafhum mukhalafah, itu pemahaman dari hadis tersebut gitu ya. Maka ketika tidak melihat hilal padahal kondisinya terang atau kondisinya cerah, tidak berawan, maka besoknya kita belum berpuasa. Besoknya kita belum berpuasa, ini masih bulan Sya'ban tanggal 30. Baik, wa in hala duna matla'ihi ghaimun aw qatarun aw ghayruhuma wajaba siyamuhu hukman dhanniyan ihtiyatan biniyatin biniyati ramadan wa yujzi'u in dhahara minhu. Jadi ketika kondisinya adalah ya ini asar ini adalah 29 Sya'ban misalnya. Ini misalkan kita berada di waktu asar tanggal 29 Sya'ban. Ya, sekarang masih Rajab sekarang ya. Sebentar lagi Sya'ban kemudian Ramadan. Tapi asumsikan sekarang kita sudah berada di 29 Sya'ban waktu asar, masyaallah. Maka ketika maghrib berarti ada kemungkinan tadi bisa 30 Sya'ban, bisa 1 Ramadan. Tetapi ketika kita mau melihat hilal, ya ternyata ghaimun atau qatarun, ya ternyata langit mendung, atau bisa jadi ada kabut, atau bisa jadi ada asap, ya atau apapun faktornya, intinya adalah kita tidak bisa melihat hilal, kita terhalangi, ya ada sesuatu yang menghalangi kita. Ya, para ulama juga menyebutkan dukhon, yakni kabut, asap gitu ya, asap. Maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut? Penulis berkata, wajaba siyamuhu hukman dhanniyan ihtiyata biniyati ramadhan. Maka wajib bagi dia untuk mulai berpuasa esok harinya ya secara kehati-hatian. Dan berpuasanya sudah meniatkan bulan Ramadan, ya sudah meniatkan bulan Ramadan. Baik, maka di sini ya inilah yang ada di mazhab Hambali. Ya, ini pendapat pertama yang ada di mazhab Hambali. Jadi ketika tidak bisa melihat hilal karena adanya awan atau karena mendung ya atau hujan atau kabut atau asap, maka kaum muslimin di daerah tersebut besok harus berpuasa dalam rangka kehati-hatian, bisa jadi itu Ramadan. Ya, bisa jadi itu Ramadan. Wa yujzi'u in dhahara minhu. Nah, ketika misalnya besoknya kemudian terlihat hilal dan orang-orang kemudian bisa menentukan hilal ini berarti kalau segini berarti sudah berlalu sekian waktu, berarti memang tadi malam itu harusnya hilal kelihatan. Maka kalau begitu, ya maka puasa yang hari tersebut itu memang sudah sah, ya karena mereka meniatkan memang untuk Ramadan dan ternyata memang sudah baru dipastikan benar-benar itu Ramadan siangnya misalnya, maka itu tidak masalah, ya puasanya tersebut tidak masalah. Walaupun kita katakan puasanya tadi dalam rangka hanya untuk kehati-hatian, ini seolah-olah berarti masih ragu begitu ya. Tetapi ketika misalnya sudah terbukti bahwa itu memang hari pertama Ramadan, maka puasa tersebut memang sudah sah. Karena sudah masalah begitu ya. Baik. Ini pendapat pertama dan ini yang muktamad di mazhab Hambali. Akan tapi pendapat kedua di mazhab Hambali. Dan inilah juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebagaimana yang telah lalu ya di pembahasan kitab ini, di mazhab Hambali biasanya pendapat, perbedaan pendapat yang paling kuat, ya, dua pendapat yang paling kuat itu biasanya pendapat muktamad dan juga pendapat keduanya adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah biasanya. Ya, maka kebetulan juga dalam masalah ini ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat kedua yang memang itu ada di mazhab Hambali, dan pendapat yang beliau pilih itu adalah bahwa tidak wajib berpuasa pada hari tersebut. Yakni kita kembali ke tadi ya, kita di bulan Sya'ban tanggal 29 waktu asar. Kemudian ketika waktu maghrib kita harusnya melihat hilal, tetapi terhalangi mendung, terhalangi hujan atau kabut atau asap. Maka kita tetap mengasumsikan itu masih Sya'ban. Karena kita tidak bisa melihat hilal karena terhalangi, maka kita harus mengasumsikan ini tetap Sya'ban. Berarti maghrib ini masuk masih tanggal 30. Berarti besok masih belum berpuasa. Berarti berpuasa masih besok lusa. Ya, maka ini adalah pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama besok harus berpuasa, pendapat yang kedua besok enggak usah berpuasa, jangan berpuasa dulu. Pendapat pertama nanti harus sholat tarawih, pendapat kedua nanti jangan sholat tarawih karena belum Ramadan. Ya, lihat bagaimana dua pendapat ini saling bertolak belakang. Tetapi pendapat kedua itu yang sangat kuat dalam masalah ini, ya, Anda pribadi lebih cenderung pada pendapat yang kedua ini. Ya, mengapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30." Ya, kalau misalnya terhalangi oleh kalian hilal, maka lengkapilah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Lengkapilah bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan ya mengasumsikan itu tetap bulan Sya'ban. Dan ini sesuai dengan kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ini sesuai dengan kaidah fikih al-yakin la yazulu bisyak. Yakni yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang masih ragu-ragu. Ya. Jadi yang yakin adalah ini masih Sya'ban. Adapun untuk mengubah hukum Sya'ban ini menjadi Ramadan, kita harus butuh sesuatu yang yakin. Kalau masih sesuatu sifatnya ragu-ragu, enggak bisa untuk mengalahkan ilmu kita bahwa ini Sya'ban dan yang ini statusnya yakin. Kita masih yakin sekarang ini bulan Sya'ban itu hal yang menjadi sesuatu yang yakin bagi kita. Bagaimana tidak yakin orang kita sudah melalui 29 hari bulan Sya'ban, ini masih Sya'ban. Gitu ya. Ini kita sangat yakin ini bulan Sya'ban. Tetapi maghrib sebentar lagi meragukan apakah masih Sya'ban ataukah sudah berubah Ramadan. Maka al-yakin la yazul bisyak. Sesuatu yang sudah berjalan dan itu sudah mencapai level derajat yakin, tidak bisa diubah status yakin tersebut dengan sesuatu yang masih sifatnya meragukan. Itu inti dari kaidah tersebut. Karena ya kita tidak bisa melihat hilalnya sehingga masih meragukan apakah memang hilal terlihat atau tidak, apakah hilal memang muncul atau tidak, maka ya kita tidak boleh kemudian mengubah status Sya'ban menjadi Ramadan. Jadi besok masih Sya'ban, maghrib ini masih Sya'ban, nanti malam masih Sya'ban, besok siang masih Sya'ban, berarti Ramadannya kapan? Ramadannya berarti maghrib besok, bukan maghrib sebentar lagi. Ya, sekarang asar 29 Sya'ban ya, berarti Ramadannya masih maghrib besok. Baik. Itu pendapat kedua dalam masalah ini. Kemudian penulis berkata, "Wa tathbutu ahkamus shaumi min salati tarawih wa wujubi kaffaratin biwaqtin fi wa nahwihi ma lam yutahaqqaq annahu min Sya'ban." Wala tathbutu baqiyatul ahkami min nahwi talakin wa itaq. Ya. Kalau misalnya kita kembali ke pendapat muktamad, pendapat yang baku di mazhab Hambali, pendapat pertama tadi bahwa ya ketika kita tidak bisa melihat hilal di maghrib ya yang itu ada dua kemungkinan, 30 Syaban atau 1 Ramadan, kita gak bisa melihat hilalnya karena terhalangi mendung atau hujan atau kabut atau asap misalnya begitu ya. Maka tadi kita sebutkan pendapat mu'tamad di madhab adalah besok harus berpuasa. Ya, karena ihtiyaton, karena ini dalam rangka kehati-hatian. Bagaimana kalau besok ternyata Ramadan dan ternyata kita tidak berpuasa secara sengaja, ya itu di antara pendalilan yang ada di pendapat mu'tamad ini. Ya, maka kalau kita memilih, misalnya kita mengasumsikan kita memilih pendapat itu, walaupun tadi kita katakan ya Anda lebih cenderung pada pendapat kedua, tapi kalau misalnya kita memilih untuk memilih pendapat itu, gitu ya, memilih untuk lebih cenderung pada pendapat itu, maka tas butuh ahkamu shaumi min salati tarawih wa wujubi kafaratin duhatin fi wa nahwihi. Ya, maka hukum-hukum Ramadan yang lain itu sudah harus mulai diberlakukan. Seperti misalnya salat tarawih. Berarti kalau maghrib ini enggak bisa melihat hilal karena mendung atau hujan atau semacamnya, ya berarti kita sudah pastikan ya secara dalam rangka kehati-hatian, taib ini sudah masuk satu Ramadan, berarti nanti malam harus sudah salat tarawih. Kemudian juga berarti kalau besok pagi atau siang atau sore jima dengan istri, maka harus bayar kafarah. Ya. Dan hukum-hukum selainnya, seperti misalnya kalau misalnya ada orang ya baru sembuh dari sakit, besok siang misalnya, sekarang lagi sakit, sehingga besok gak bisa berpuasa, masih sakit, subuh-subuh masih sakit, gak bisa berpuasa, tiba-tiba siang sembuh. Ketika siang sembuh, mengingat ini sudah dihukumi satu Ramadan, maka dia harus ketika sudah sembuh, gak boleh makan lagi, gak boleh minum. Sebelumnya boleh minum, boleh makan, karena dia memang tidak puasa gitu ya. Tetapi setelah dia sembuh, misalnya di tengah-tengah siang, entah pagi, entah siang, atau sore, ya, maka dia tidak boleh makan dan minum. Dia harus imsak sampai maghrib. Itu hukum di mazhab Hambali. Itu insya Allah juga akan dibahas nanti ya. Jadi ketika seseorang itu uzurnya hilang di tengah-tengah siang, ya, seperti misalnya orang yang sakit tiba-tiba sembuh di tengah siang, musafir sampai rumah di tengah siang, wanita haid tiba-tiba suci di tengah siang, orang yang uzurnya hilang di tengah siang, anak kecil baligh ya di tengah siang, orang kafir masuk Islam di tengah siang, maka wajib bagi mereka semua untuk imsak sampai maghrib, ya sampai maghrib. Yani imsak maksudnya apa? Tidak makan, tidak minum, gitu ya, tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan pembatal puasa yang lainnya dalam rangka menghormati waktu. Ini bulan Ramadan. Ya, ini bulan Ramadan dalam rangka menghormati waktu. Dan memang dalam masalah ini juga para ulama ada perbedaan pendapat. Itu insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, maka inti dari pembahasan kita sekarang, ketika kita gak bisa melihat hilal karena mendung atau karena hujan tadi atau semacamnya, maka semua hukum bulan Ramadan itu harus mulai diberlakukan. Ya, nanti malam sholat tarawih, besok kalau jima harus bayar kafaroh, besok subuh harus, sebelum subuh harus ya, disunahkan untuk sahur, kemudian berpuasa dari subuh hingga maghrib. Malam yutahakkok annahu min Sya'ban. Apa yang dimaksud dengan penulis di sini? Malam yutahakkok annahu min Sya'ban. Seperti misalnya, ya ketika ya seseorang di tengah siang misalnya, ya ketika seseorang misalnya di lam yutahakkok annahu min Sya'ban, ya tidak bisa dipastikan bahwa itu bagian dari Sya'ban, ya misalnya ketika ya lam yura ma'a sahwin ba'da 30 lailatan min al-lailah allati ghamma fiha hilal Ramadan, ya jadi ketika seseorang misalnya kemudian ya tidak bisa melihat ketika sudah bisa ya dipastikan ya bahwa itu bukan Sya'ban. Seperti misalnya tadi, ketika siang-siang di yang kita hukumi tanggal 1 Ramadan tersebut, kita berarti sudah berpuasa. Kemudian kita melihat hilal, dan ketika kita melihat hilal tersebut, hilal yang seperti ini memang berarti sudah berlalu sekian waktu, berarti memang hilalnya itu sudah dari kemarin gitu ya. Maka ini berarti ya, berarti makin yakin lagi kita, kita berarti semakin yakin bahwa ini memang satu Ramadan ya, berarti memang satu Ramadan. Nah sekarang masalahnya bagaimana kalau misalnya ya hilal yang kita lihat di siang hari di bulan di tanggal satu Ramadan yang kita hukumi satu Ramadan tadi, kita melihat hilal tapi kemudian orang yang terampil dengan hilal kemudian menyimpulkan ini hilal untuk nanti malam. Hilal yang seperti ini berarti maksudnya bulan baru itu baru nanti maghrib, bukan maghrib kemarin gitu ya. Berarti ini kita menghukumi salah, ini berarti kita sudah salah menghukumi. Sebelumnya kita menghukumi ini satu Ramadan sehingga tadi malam sudah salat tarawih, kita sudah berpuasa, ternyata siang-siang ngelihat hilal dan ternyata hilalnya ini dimungkinkan ya dipastikan untuk maghrib yang berikutnya, bukan maghrib yang sebelumnya. Bagaimana kalau demikian? Itu yang akan dibahas oleh penulis sebentar lagi. Wal hilalul mar'i naharon lil lailatil muqbilah. Ya, jadi ketika misalnya dia melihat hilal di siang hari maka itu untuk bulan setelahnya. Yani kalau hilalnya itu memang dipastikan ya tidak bisa atau tidak berlalu sekian waktu gitu ya. Kalau dia melihat hilal kemudian hilalnya itu berlalu sekian waktu dikira-kira, maka ini pasti sudah sejak kemarin hilal tersebut. Toi, wala tathbutu baqiyatul ahkam min nahwi talaqin wa itaq. Ya, tetapi kemudian penulis di sini menyebutkan, tetapi hukum-hukum terkait Ramadan yang lainnya ada yang tidak kita ikutkan, ada yang tidak kita terapkan. Tadi kita bilang sholat tarawih harus sudah mulai diterapkan. Kemudian besok puasa sudah mulai harus diterapkan. Besok kalau jima harus ada kafarah, bayar kafarah jima. Itu juga harus diterapkan. Tetapi ada hukum-hukum yang tidak diterapkan. Contohnya adalah tolak. Kalau misalnya, ya ini tentunya na'udzubillah min dzalik, ini hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang misalnya dia mentalak istrinya, kemudian talaknya itu ditaklik dengan Ramadan. Ditaklik dengan Ramadan. Ya. Kamu saya talak kalau Ramadan datang. Kamu saya talak ketika Ramadan datang misalnya. Maka pada maghrib tersebut yang kita hukumi sudah mulai masuk satu Ramadan tersebut, maka ini tidak kita berlakukan, belum kita berlakukan. Berlakunya kapan? Besok berarti gitu ya. Bukan di hari yang ini, bukan di saat yang ini. Atau misalnya itaq ya, misalnya ketika seseorang mentaklik dengan Ramadan, membebaskan budak dengan mentaklik. Tentu ya budak di zaman ini sudah tidak ada, alhamdulillah gitu ya. Tetapi bisa jadi di masa depan ada lagi gitu ya. Sehingga ini tetap harus dipelajari. Ya tentunya Islam sangat mendukung ya tidak adanya perbudakan. Dan Islam mengatur ya hukum-hukumnya memotivasi orang-orang untuk membebaskan budak-budak gitu ya. Maka ketika ada seseorang kemudian majikan berkata kepada budaknya, antum saya bebaskan, saya merdekakan kalau ketika Ramadan datang. Maka ketika hari sore di mana kita nggak bisa melihat hilal karena terhalangi ya mendung atau terhalangi hujan, maka kita hukumi itu satu Ramadan, tetapi hukum yang ini belum kita terapkan. Kapan diterapkannya? Besok berarti. Ya karena ini belum cukup kuat untuk sampai masalah yang besar seperti masalah tolak, masalah itaq. Ya kita menghukumi satu Ramadan itu hanya dalam rangka kehati-hatian gitu ya. Baik. Kemudian penulis berkata wa idza sabatat ru'yatuhu bi baladin lazima shaumu jami'an nas. Ketika sebuah negeri, salah satu orang di negeri tersebut melihat hilal, maka wajib bagi semua orang di negeri tersebut untuk berpuasa. Ya. Maka di sini ya, ketika seseorang itu melihat hilal, maka semua orang di negeri tersebut harus ikut berpuasa. Ya, tetapi nanti akan disebutkan ini yang melihat hilal harus ada syarat-syaratnya. Dia harus mukallaf, dia harus orang yang terpercaya, begitu ya. Itu insyaallah dibahas sebentar lagi. Tetapi intinya kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi semua, maka ketika ada satu orang saja yang melihat hilal bulan Ramadan, maka sudah cukup bagi ya kaum muslimin di negeri tersebut untuk semuanya berpuasa. Baik. Dan ini yang disebutkan ya, dalilnya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Dan mengingat Nabi Muhammad SAW pada hadis yang telah kita sebutkan tadi, idza ra'aitumu fasum, jika kalian melihat maka berpuasalah kalian. Maka kalian di sini menunjukkan ini ibadah jama'i, ibadah yang dilakukan secara bersama-sama ya oleh penduduk di sebuah negeri. Baik. Akan tetapi yang dimaksud di sini jami'an nas ya, sebenarnya jami'an nas tidak hanya mengacu pada karena sebuah negeri itu ya yakni yang dimaksud negeri di sini adalah negeri Islam ya, di zaman di mana negeri Islam masih bersatu gitu ya. Maka sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kalau di zaman kita gitu ya, kaum muslimin sudah di mana-mana, ada kaum muslimin di Indonesia, ada di Amerika, selisih waktunya 12 jam. Jadi kalau kita bayangkan bumi itu bulat ya, bukan datar. Indonesia di sini, maka yang Amerika tepat di seberangnya gitu ya. Nah, jadi jangan tanya sekarang kenapa kok dia di bawah tapi enggak jatuh gitu ya. Ini bukan pembahasan sedang membahas bumi bulat atau bumi datar. Maka kaum muslimin di zaman ini sudah alhamdulillah di mana-mana. Bahkan di pulau yang kecil-kecil itu Masya Allah sekarang sudah mulai ada kaum muslimin yang ada di sana gitu ya. Di Hawaii misalnya sudah ada kaum muslimin, masjid ya, Islamic Center dan tempat-tempat lainnya alhamdulillah. Maka pendapat ini menyebutkan kalau ada satu orang yang melihat hilal, maka di sebuah negeri, di satu negeri, maka seluruh kaum muslimin di semua negeri, di seluruh yakni seluruh kaum muslimin di seluruh bumi ini, maka harus berpuasa ya. Kalau di zaman dulu mungkin tidak bermasalah, tetapi kalau di zaman ini bisa jadi bermasalah karena beda negeri, beda ya matlaq, beda tempat terbitnya hilal, maka ini menjadi muskilah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang kedua, yakni ini berlaku hanya kalau ya matlaknya sama ya, tempat terbit hilalnya itu sama. Kalau negeri-negerinya berdekatan maka ya maka tidak masalah untuk saling kemudian berkolaborasi istilahnya gitu ya, kemudian melihat mengamati hilal bersama-sama untuk negeri yang berdekatan. Akan tapi kalau negerinya jauh, misalnya satu di Indonesia, satu lagi di Inggris, itu jauh sekali ya, beda 7 jam. Maka bisa jadi ya waktunya berbeda karena berbeda matlaq. Dan ini berdasarkan hadis ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Muawiyah ya. Jadi Ibnu Abbas tetap melihat hilal sesuai dengan posisi beliau, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Muawiyah. Dan Ibnu Abbas kemudian ketika ditanya, beliau menjelaskan inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni kalau sudah agak berjauhan maka lihat masing-masing, maka daerah setiap daerah lihat masing-masing gitu ya. Dan alhamdulillah berarti kita, makanya tadi kita bilang untuk keumuman kaum muslimin di alhamdulillah, apalagi di Indonesia ini ulil amri, kita punya ulil amri yang mengurusi masalah ini, maka ya kita tinggal mengikuti ulil amri. Wa in thabatat naharun amsaku wa qadau. Kalau misalnya ketika ya hilal Ramadan itu baru terlihat siang-siang ya, sementara dia tidak meniatkan puasa, kita harus mengingat ya, itu insyaallah juga akan dibahas nanti. Tetapi kalau puasa Ramadan niatnya harus mulai dari malam. Tidak boleh puasa Ramadan niatnya baru setelah subuh ya, walaupun kita belum makan, belum minum, kemudian kita enggak niat apa-apa, kita belum kepikiran bahwa ini Ramadan, itu intinya. Ya, kemudian kita baru tahu mendapat kabar bahwa ini sudah dihukumi satu Ramadan hari ini. Ya, berarti kembali ke kasus yang tadi ya, kasus di mana kita enggak bisa melihat hilal karena tertutupi mendung, tertutupi hujan, sehingga kita hukumi ini satu Ramadan menurut pendapat mu'tamad di mazhab. Maka bisa jadi ada orang yang belum mendapat kabar itu sehingga besok subuhnya setelah subuh kemudian dia baru tahu bahwa wah ini sudah dihukumi satu Ramadan ternyata. Dan dia belum meniatkan puasa sejak tadi malam ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya dia harus imsak. Dia harus imsak sampai maghrib, tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Ya, dalam rangka menghargai, menghormati waktu yakni bulan Ramadan. Kemudian juga dia harus mengqadha. Ya, dia harus mengqadha puasanya tersebut. Ya, karena dia meninggalkan hari tersebut dia tidak berpuasa sehingga dia harus mengqadha. Baik. Kemudian, ya, jadi ini terkait ya sampai saat ini berarti kita sudah selesai pembahasan yang membahas tentang bagaimana kita menentukan awal bulan Ramadan. Ya, tadi kita kalau kita simpulkan secara ringkas ya, bulan Ramadan kita tentukan dengan cara melihat hilal, mengamati hilal. Baik dengan mata secara langsung atau melalui alat bantu yaitu teleskop misalnya. Kemudian ketika kita melihat hilal, ya ini misalnya tanggal 29 Syakban, sore-sore, kita melihat hilal, kemudian itu jelas hilal, maka khalas, maghrib tersebut satu Ramadan. Malamnya sholat tarawih, besoknya ya puasa Ramadan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak melihat hilal, padahal cuaca terang, khalas, berarti maghribnya 30 Syakban. Nanti malam gak sholat tarawih, besok masih Syakban, jangan berpuasa. Besok maghrib baru, ya maghrib besoknya baru satu Ramadan. Kemudian skenario ketiga, kalau misalnya ya qadarullah saat itu hujan atau mendung atau penuh kabut atau penuh asap, ya maka dia tidak bisa melihat hilal. Bisa jadi hilal sudah muncul tetapi tidak bisa kita lihat karena terhalang. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, pendapat mu'tamad di mazhab ini harus diasumsikan dihukumi satu Ramadan sudah dalam rangka kehati-hatian sehingga nanti malam sholat tarawih, besok puasa Ramadan. Kalau misalnya besok, kalau misalnya ada orang yang tidak mendapat info bahwa ini sudah dihukumi satu Ramadan sehingga besoknya baru tahu, besok siang baru tahu, ya maka dia harus imsak sampai maghrib dan dia harus mengqadha hari tersebut. Baik. Kalau misalnya tadi kita sebutkan ya, kalau misalnya itu mendung tidak bisa melihat hilal, maka kita asumsikan itu sudah masuk satu Ramadan gitu ya. Kita asumsikan, kita hukumi itu sudah masuk satu Ramadan. Pendapat mu'tamad itu adalah pendapat mu'tamad. Pendapat kedua yang ada di mazhab adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa dan juga itu adalah pendapat dari Imam Ahmad ya. Jadi ketika kita mengatakan pendapat kedua di mazhab ya, itu bisa jadi itu pendapat yang disebutkan oleh para ulama setelah Imam Ahmad. Atau bisa jadi itu memang dari Imam Ahmad sendiri. Memang terkadang beliau menjawab dengan jawaban ini. Kemudian di waktu berikutnya beliau misalnya berubah ijtihadnya. Kemudian menjawab dengan jawaban yang berbeda. Ya, maka di sini Imam Ahmad berfatwa dengan dua pendapat ini memang. Dan yang dipilih oleh para ulama di mazhab Hambali, yang dipilih sebagai mu'tamad adalah pendapat yang pertama tadi, sedangkan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa kalau kita nggak bisa melihat hilal karena mendung atau hujan atau semacamnya, jangan dulu berpuasa ya. Karena apa? Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akmilu iddat as-sya'ban 30, ya lengkapilah bilangan Sya'ban 30 hari, dan juga karena kaidah fikih al-yakin la yazulu bisyak yang tadi kita telah jelaskan. Ya, maka pendapat kedua ini memang kuat gitu ya. Pendapat yang kedua ini memang kuat. Akan tapi wajib bagi kita terutama bagi orang yang mempelajari fikih secara serius gitu ya, untuk mempelajari konsekuensi dari masing-masing pendapat. Walaupun pendapat tersebut tidak kita cenderungi gitu ya. Maka tadi kita menjelaskan, kalau kita bisa memilih pendapat pertama, pendapat yang muktamad di mazhab, walaupun kita anak pribadi sebenarnya, walaupun anak pribadi lebih cenderung pada pendapat kedua, itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pendapat yang anda cenderung pribadi. Kalau antum bisa lebih cenderung pada pendapat pertama atau pendapat yang lainnya misalnya, maka tidak masalah. Ya, jadi walaupun anda lebih cenderung pada pendapat kedua, tetapi kita harus tetap pelajari apa konsekuensi kalau pendapat pertama itulah yang dipilih. Konsekuensinya berarti ya besok harus dihukumi puasa Ramadan, nggak boleh jima, kemudian nanti malam harus sholat tarawih. Tetapi hukum talak dan hukum itak membebaskan budak kalau ditaklik, kalau dikaitkan dengan awal Ramadan, maka itu nggak berlaku. Nah, ini konsekuensi dari sebuah pendapat. Ya, ini juga harus dipelajari bagi penuntut ilmu yang mau serius untuk mempelajari fikih. Ya. Tapi kalau misalnya kita niatnya mau hanya untuk mengamalkan saja, ya, misalnya belum ada keinginan untuk serius mempelajari fikih saat ini, misalnya itu nanti aja Ustaz gitu ya. Anda mau mengamalkan aja lah gitu, misalnya begitu ya. Oke ya, khalas ikuti pendapat ulama atau Ustaz yang antum percayai, yang ulama atau Ustaz tersebut lebih cenderung kepada pendapat itu gitu ya. Baik. Kemudian penulis berkata, wa yuqbalu fihi wahdahu khabaru mukallafin 'adlin walau 'abdan aw untha. Yang sekarang penulis masuk pada pembahasan ya, siapa yang mengamati. Kalau tadi kita bilang masuk bulan Ramadan harus ada yang mengamati. Nah, siapa yang mengamati? Apa kriteria orang yang mengamati hilal ini? Dia ya harus mukallaf. Yani baligh akil, akil baligh. Dia harus baligh dan juga dia harus orang yang berakal. Kalau masih kecil, anak kecil, maka tidak diterima ya statementnya. Kalau dia mengatakan saya sudah melihat hilal, nggak bisa diterima karena masih kecil. Atau orang gila, nggak bisa diterima juga karena orang gila, gitu ya. Mukallaf, kemudian juga mukallaf ini juga berarti kalau orang kafir berarti nggak diterima juga. Mukallafin adlin, adl. Harus terpercaya ya, kalau orang fasik atau orang yang tidak diketahui statusnya apakah fasik atau terpercaya, maka tidak kita terima ya pernyataannya tersebut, pengamatannya tersebut tidak diterima ya. Ini berarti seleksi ini berguna bagi ulil amri untuk yakni menyeleksi tim yang mengamati ya, masya Allah. Tetapi tentunya kita harus husnuzan kepada kaum muslimin ya, tentunya apalagi kalau itu memang tim yang sudah bertahun-tahun melakukan pengamatan dan seterusnya, maka terpercaya insyaallah gitu ya. Dan ulil amri tentunya lebih tahu ya. Maka mukallafin adlin, tapi di sini disebutkan yuqbalu fihi wahdahu, cukup satu orang saja, cukup satu orang yang melihat hilal tersebut dan dari sisi orangnya dia terpercaya. Dan dari sisi metode mengamatinya, dia juga terpercaya. Gitu ya. Ulil Amri berhak untuk misalnya tidak mempercayai klaim yang dia buat. Bisa jadi bukan karena dia nggak terpercaya secara kepribadian gitu ya. Bukan karena dia orang fasik, bukan. Tetapi bisa jadi ada indikator lainnya yang kayaknya kalau antum mengamati dari daerah itu, ya maka begini dan begitu. Nah, bisa jadi ulil amri tidak mengambil dari orang ini, tapi mengambil dari tim lain, gitu ya, yang mengatakan, nah, hilal memang belum terlihat. Misalnya begitu, gitu ya. Maka cukup satu orang saja untuk menetapkan awal satu Ramadan. Itu untuk awal satu Ramadan. Kalau awal Syawal, akhir Ramadan, maka butuh dua orang. Ya, demikian pula bulan-bulan yang lain seperti tentuan bulan haji ya, maka butuh dua orang. Untuk awal Ramadan cukup butuh satu orang. Mengapa kok ada berbeda seperti ini ya, mengapa kok tidak padahal kan sama ajus dan sama-sama awal bulan gitu ya, kenapa dibedakan? Maka kita katakan kita mengerti hadis, kita mengerti dalil ya. Dan ini diantara bagaimana para ulama bersemangat untuk mengikuti dalil-dalil yang ada. Ya, maka cukup satu orang di sini karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, taru'an nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nasa bisiyami. Ya, orang-orang sedang melihat, berusaha melihat hilal, kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau kemudian mengumumkan bahwa berarti Ramadan sudah masuk dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Maka di sini dari hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kabar bahwa hilal sudah masuk hanya dari satu orang, yakni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan beliau orang yang terpercaya tentunya, ya, Masya Allah, semua sahabat itu adil, semua sahabat itu terpercaya gitu ya. Dan ini berarti persaksian atau pengamatan satu orang, statement dari satu orang itu sudah cukup untuk menentukan awal Ramadan. Berbeda kalau misalnya bulan-bulan lainnya, ya, maka itu ada hadis lain yang menyebutkan bahwa harus dua orang, ya. Taib. Jadi itulah mengapa ada perbedaan di sini. Kemudian di sini penulis berkata, walau abdan au unta, walaupun orang yang mengamati tersebut adalah budak ataupun perempuan, maka tidak masalah. Kalau misalnya perempuan yang mengamati, cuma dia yang mengamati, gak ada yang lain mengamati, cuma dia yang mengamati. Selama kita kemudian percaya keribadiannya, Masya Allah, ini perempuan yang soleha gitu ya, terpercaya, tidak, bukan yang fasik. Atau kita juga mempercayai skillnya dalam melihat hilal, maka ulil amri tidak masalah untuk menerima hanya dari satu statement ini, ya, satu statement dari pengamat yang perempuan tersebut, tidak masalah. Jadi di sini tidak dibedakan antara merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, selama dia mukallaf adil, ya, dia mukallaf baligh akil, akil baligh, dan juga adil, terpercaya, khalas, maka ulil amri bisa langsung menerimanya. طيب او بدون لفظ الشهاده ولا يختص بحاكم وتثبت بقيه الاحكام. Maka ini ya, ketika seseorang mengamati, ya, mengamati hilal tersebut kemudian dia melihatnya, maka tidak disyaratkan dia harus menggunakan lafaz syahadah, aku bersaksi bahwa aku telah melihatnya, begitu ya. Tidak harus, karena, dan juga tidak harus melalui hakim yang ditetapkan di oleh hakim. Sehingga misalnya kalau di negeri barat gitu ya, enggak ada hakimnya, pemerintahnya bukan bukan lil amri gitu ya, pemerintahnya pemerintah kafir, bukan lil amri. Sehingga enggak ada sistem yang kemudian ini seperti orang yang saksi di pengadilan, begitu ya. Ini bukan bab itu. Ini babnya hanya bab melihat hilal, ya. Tidak seperti saksi yang ketika di pengadilan harus ada hakimnya, harus ada saksinya dan kesaksiannya, apa yang disaksikan dan seterusnya, statementnya dan seterusnya. Tidak. Ini tidak seformal itu. Ini semudah ada orang mengamati hilal, dia mengabarkan kepada kita, maka kita terima. Khalas. Ya. Jadi ini babnya riwayah, bukan bab syahadah. Itu perkataan yang disebutkan oleh para ulama. Ini min babi riwayah, laisa min babi syahadah. Maka tidak perlu harus ada hakim, sehingga ketika misalnya di negeri barat ada orang yang melihat, ada jamaah masjid melihat hilal, kemudian dia langsung masuk, kemudian pengumuman di dalam masjid, Masya Allah, hilal sudah terlihat, ya. Walaupun ini cuma satu masjid itu saja gitu ya, ini di negeri kafir misalnya, nggak ada formalitas ulil amri dan seterusnya, khalas, maka itu sudah bisa diterima. Watas butuh baqiyatul ahkam. Jadi ketika ada satu orang yang mengabarkan bahwa dia melihat hilal, maka hukum-hukum selainnya itu ya bisa ditetapkan. Hukum-hukum selainnya itu bisa ditetapkan. Tidak hanya masuknya Ramadan. Ya, ini seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak hanya masuknya bulan Ramadan, tidak hanya besok harus puasa, tapi juga nanti malam harus sholat tarawih. Kemudian juga berarti nanti kalau misalnya ada orang yang membuat kalimat talak yang ditalik dengan awal Ramadan, seperti tadi kita contohkan ya, ketika seseorang mentalak istrinya, antum ditalak ketika Ramadan masuk. Nah, ini berarti sudah masuk, karena sudah ada satu orang yang melihat hilal. Atau kalau misalnya ada orang utang, ini anak akan bayar ketika Ramadan masuk. Berarti sudah masuk gitu ya, waktu untuk bayar hutangnya. Wa man ra'ahu wahdahu li Syawal lam yuftir wa li Ramadan wa ruddat shahadatuhu lazimahu shaum wa jami'u ahkami syahr min talaqin wa itaqin wa wairihima. Sekarang kalau misalnya ada satu orang saja yang melihat hilal Syawal akhir Ramadan, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan belum diterima karena harus dua orang untuk membuktikan bahwa Syawal sudah masuk. Ya, harus dua orang. Kalau misalnya orang tersebut ya sekarang bukan melihat hilal Syawal tapi hilal Ramadan. Dia sudah melihat hilal Ramadan tetapi ruddat syahadatuhu. Tetapi dia persaksiannya bahwa walaupun sebenarnya bukan masuk bab syahadah, bukan bab masuk persaksian ya, seperti yang telah kita sebutkan. Kita katakan ketika klaimnya tersebut, ketika statementnya tersebut tidak diterima oleh ulil amri misalnya, bahwa hilal sudah terlihat, nggak diterima oleh ulil amri, maka orang yang melihat ini, yang memang sudah melihat ini, kalau memang dia benar-benar yakin dia telah melihat gitu ya, maka dia tetap wajib berpuasa. Ini pendapat yang ada di madhab. Jadi dia tetap wajib berpuasa. Mengapa? Karena dia telah melihat. Sedangkan ulil amri bisa jadi menolaknya karena ada indikator tertentu, ya. Bukan berarti menolak karena dia fasik gitu ya. Tapi bisa jadi ada indikator tertentu. Atau memang ulil amri menolak karena dia fasik. Ya. Bisa jadi memang ulil amri menolak karena dia fasik. Tetapi orang fasik ini ternyata jujur. Dia memang benar-benar melihat hilal, ya. Maka bagaimana? Dia sudah melihat hilal tapi karena sudah terkenal fasik, subhanallah. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Karena sudah terkenal fasik maka ulil amri menolaknya. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia tetap harus berpuasa dan seluruh hukum-hukum yang terkait dengan Ramadan yang tadi kita sebutkan. Nanti harus salat tarawih, besok kalau dia jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan maka bayar kafarah. Kemudian hukum-hukum yang tadi seperti talak ketika ditaklik dengan Ramadan, membebaskan budak ketika ditaklik. Ditaklik itu maksudnya ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan. Antum budak anak bebaskan kalau Ramadan masuk. Nah ini berarti mentaklik pembebasan budaknya tersebut dengan Ramadan, mengkaitkannya dengan Ramadan. Ya. Jadi istilah taklik ini penting. Nanti kalau kita masuk bab jual beli ada juga istilah taklik. Ya, anda jual, anda beli, anda jual barang anda ke antum kalau maka ini namanya mentaklik. Baik, jadi walaupun di kitab ini enggak ada fikih jual beli ya. Di sini fikih kitab ini khusus fikih ibadat. Ya, dari thaharah sampai haji umrah dan juga topik yang berkaitan. Baik, maka di sini ketika orang tersebut persaksi atau statementnya ditolak, maka tetap dia harus berpuasa. Mengapa? Karena dia memang sudah melihat hilal. Tidak boleh bagi dia kemudian dia sudah melihat hilal tetapi kemudian tidak berpuasa. Adapun perkara ulil amri tidak menerimanya sehingga atau orang-orang yang lain tidak menerimanya sehingga mereka tetap tidak berpuasa besok, maka itu ya itu bagi mereka ya. Mereka bisa jadi melakukannya karena ijtihad atau bisa jadi mereka melakukannya karena memang menolak kabar yang datang dari orang fasik ini, bisa jadi dia memang fasik gitu ya. Maka yang dilakukan oleh mereka karena ijtihad, yang dilakukan oleh orang ini juga karena ijtihad. Yani ijtihad dia sudah melihat, susah payah melihat hilal dan memang dia sudah melihatnya. Maka hukumnya berbeda. Yang ini karena sudah melihat hilal dia harus berpuasa, yang ini karena adanya indikator-indikator tertentu maka akhirnya mereka memilih tidak berpuasa. Maka labas, tidak masalah. Tetapi ada pendapat kedua dalam masalah ini. Ini pendapatnya juga dari Imam Ahmad. Dan pendapat kedua ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau berkata tidak wajib. Ya, bahkan jangan berpuasa dulu walaupun bagi orang yang melihat tadi gitu ya. Jangan berpuasa dulu mengingat puasa adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama ya bersama kaum muslimin. Jadi dia harus melakukan bersama kaum muslimin. Pengamatannya ditolak, ya sudah. Dia mengikuti kesepakatan yang dilakukan yang ditetapkan oleh ulil amri. Ini pendapat kedua dari Syekhul Islam. Ini pendapat kedua dari pendapat dari mazhab Hambali, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Dan dalam masalah ini sebenarnya pendapat mazhab cenderung lebih kuat, ya, walaupun memang tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdalil dengan kaidah yang memang umum bahwa ya, ibadah puasa itu dilakukan secara bersama-sama. Tapi dalam masalah ini memang pendapat mazhab itu memang sangat kuat. Dia sudah melihat hilal. Ya, mengapa dia harus kemudian mengikuti orang-orang yang tidak mempercayai apa yang dia lihat secara langsung gitu ya. Wallahu a'lam, di sini ana tetap lebih cenderung pada pendapat mu'tamad mazhab. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang puasa Ramadan itu wajib bagi siapa saja. Siapa sajakah yang wajib untuk berpuasa Ramadan? Ya, bagaimana kalau orang tersebut sakit? Bagaimana kalau orang tersebut safar dan seterusnya? Itu insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Baik. Ana kembalikan kepada moderator. Syukur Ustaz atas materi penuh faedah yang telah Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan. Jemaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya tuliskan di chat room kemudian dikirimkan ke host, atau yang mau bertanya langsung bisa dengan klik tombol raise hand. Ustaz, sudah ada pertanyaan yang sudah masuk, Anda bacakan ya. Pertanyaan pertama dari Ah Nurdin. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, jika menentukan waktu hari raya Idul Adha itu apakah Idul Fitri maksudnya? Menentukan waktu hari raya Idul Adha itu apakah berdasarkan wukuf di Arafah atau berdasarkan keputusan yang ditetapkan pemerintah di suatu negara? Demikian Ustaz. Iya, ini kembali pada masalah beda matlak tadi. Dan bisa jadi Indonesia dengan Arab Saudi berbeda. Ya, kalau Anda lebih cenderung memilih mengikuti yang ditetapkan oleh ulil amri di sini. Nah, baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rizkoh. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ketika sedang bersafar di bulan Ramadan, manakah yang lebih afdol, mengambil rukhsah untuk berbuka atau melanjutkan puasa? Jazakallah khair. Demikian Ustaz. Iya, ini ada perincian ya, ada perincian. Apakah ketika dia safar, dia lebih mudah untuk tidak berpuasa? Yani lebih susah kalau dia berpuasa gitu maksudnya. Kalau dia puasa maka susah. Atau kalau dia berpuasa maka itu tidak mempengaruhi sama sekali karena safarnya cukup mudah gitu ya. Tinggal duduk di pesawat gitu misalnya. Cuma jalan bentar gitu kan. Maka berbeda-beda kasus itu berbeda hukumnya. Jadi ada yang walaupun dia safar tapi dia kondisinya kuat, tidak sakit atau tidak lelah gitu ya, dan dia merasa kuat-kuat saja dengan untuk berpuasa, maka ini lebih diutamakan dia tetap berpuasa. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu ibadah yang dia wajib mudhayyak. Wajib mudhayyak itu intinya adalah ibadah wajib yang tidak bisa digantikan lagi setelahnya. Naam, nanti bisa qadha. Tetapi qadha di luar Ramadan itu tentunya berbeda dengan ibadah puasa ketika itu dilakukan di Ramadan. Itu ibadah mudhayyak namanya, wajib mudhayyak namanya. Kalau sholat itu wajib muwassaq, seperti misalnya ini waktu isya ya. Waktu isya berawal dari tadi sekitar jam berapa? Jam 7-an gitu ya, ketika hilangnya syafaq merah. Kemudian berakhir ya waktu darurah dari isya sampai subuh gitu kan. Maka kalau kita misalnya enggak sholat jam 7:30, bisa sholat jam 7:30 lewat 10. Kalau nggak sholat jam 7:30 lewat 10, bisa sholat jam 8 begitu ya. Itu sholat isya. Ya ini jamaahnya bisa jadi. Jamaahnya bisa kalau masjid menetapkan jamaahnya bukan jam 7:30 atau jam 7:15. Biasanya azan isya misalnya jam 7:10 misalnya. Biasanya masjid-masjid langsung iqamah jam 7:15. Kalau misalnya sebuah masjid menetapkan, tayyib khalas iqamah di masjid kita jam 8 misalnya. Tidak masalah. Ini namanya wajib muwassa. Dan itu banyak terjadi di negeri barat. Azan duhurnya jam 12, sholat duhurnya jam 1:30. Kenapa jam 1:30? Karena asarnya masih jam 4. Gitu ya. Asarnya masih jam 4:30, jam 5. Maghribnya masih jam 7. Isanya masih jam 10. Gitu ya. Karena perbedaan waktu antara Indonesia dengan di negeri barat. Gitu ya. Jadi ini wajib muwassa. Kalau kita tunda, masih banyak peluang untuk melakukannya. Tapi kalau puasa, sekali kita gak puasa di satu hari di bulan Ramadan, gak akan ada lagi hari yang bisa menggantikannya yang keutamaannya sama. Nah, nanti bisa qada, tapi qada itu di luar Ramadan. Ya, kita gak bisa lagi mendatangkan hari yang semulia ini kalau kita gak puasa di hari ini gitu ya. Nah, Ramadan berikutnya insya Allah datang lagi gitu ya. Tapi maksudnya Ramadan berikutnya ya berarti itu hari Ramadan yang lain. Anda sedang berbicara hari Ramadan yang ini. Kalau kita gak berpuasa di hari Ramadan yang ini, berarti satu hari Ramadan ini kita gak bisa mengambilnya kembali. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau memang kita masih kuat, lebih disarankan untuk tetap berpuasa. Tapi kalau kita merasa berat, lebih baik untuk berbuka. Ya, ini lebih baik untuk tidak berpuasa. Kalau misalnya kondisi kita lemah sehingga kalau kita dalam kondisi safar kemudian berpuasa kemudian bisa berbahaya, maka bisa jadi haram hukumnya untuk berpuasa. Tergantung kondisi badan. Nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Jazakallah khair. Tadi ada yang raise hand, tapi sekarang silakan jemaah kalau mau bertanya langsung ke Ustaz bisa raise hand. Sambil menunggu, Anda bacakan lagi Ustaz pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Mirza, ITB Angkatan 2018. Ya, ini mahasiswa. Ustaz. Ya. Ustaz, jika keluarga berpuasa atau berbuka dengan hari yang berbeda dari kebijakan Ulil Amri, sedangkan kita tahu yang benar adalah yang ditetapkan Ulil Amri. Bagaimana sebaiknya sikap saya karena sulit menjelaskannya kepada orang lain? Demikian Ustaz. Ya sudah, tidak mengapa. Ya. Jadi jangan nanti membuka front perdebatan dengan keluarga. Tetapi tentunya kalau bisa yakni memberikan masukan gitu ya, memberikan masukan bahwa ya kita ternyata harus mengikuti Ulil Amri, apalagi Ulil Amrinya menggunakan metode mengamati gitu ya. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang Ulil Amrinya tidak menggunakan metode hisab. Nah itu nanti lebih pusing lagi, bagaimana yang harus dimakai, harus dipilih. Coba kan kalau Ulil Amrinya menentukan awal Ramadan dengan menggunakan metode hisab misalnya. Kita gak usah bahas, gak usah ditanya, karena itu gak terjadi, alhamdulillah di Indonesia. Jadi, jangan bikin anak pusing. Ha? Alhamdulillah, Ulil Amri kita menentukan awal Ramadan dengan ya mengamati hilal. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, memang itulah metode yang benar gitu ya untuk menentukan awal Ramadan. Maka kita beri masukan kepada keluarga kita, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak terima ya sudah tidak mengapa gitu ya. Jadi ya udah kita aja yang tidak berpuasa. Biasanya lebih dulu yang hisab mungkin ya, nggak tahu. Nggak masalah walaupun kita beda sendiri. Entah kita yang lain sudah puasa kita belum atau kita sudah puasa yang lain belum gitu ya. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jazakallah khair. Ustaz tadi Ustaz jelaskan kalau sudah melihat hilal berarti besok puasa gitu Ustaz, dan niatnya harus malamnya niatnya gitu Ustaz ya. Niatnya itu satu bulan atau harus tiap malam Ustaz niat berpuasa itu? Itu dibahas nanti insyaallah, itu dibahas. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, memang afdolnya tiap satu malam kita harus meniatkan. Meniatkan di sini maksudnya kita sadar bahwa besok Ramadan yang kita harus berpuasa. Itu cukup untuk niat. Ya, enggak perlu pakai template kata-kata tertentu. Nawaitu shaum ghadin. Yang Anda juga lupa ya sekarang, Masya Allah. Dulu Anda hafal. Ya. Nah, enggak perlu. Nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Ustaz mengenai sahur kalau setelah sahur itu sekarang setelah sahur kemudian setelah sholat subuh itu terasa ngantuk Ustaz. Padahal kalau sholat kalau puasa sunnah itu meskipun puasa sunnah kita nggak ngantuk, emang nggak sahur juga sih biasa kalau puasa sunnah, tapi ketika buat puasa Ramadan kita sahur kemudian sholat subuh terasa ngantuk gitu Ustaz. Kalau bisa tidur setelah sholat subuh, apa hukumnya Ustaz? Kemudian bagaimana kiat-kiatnya agar hilang rasa ngantuknya setelah sahur dan sholat subuh? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ini sebaiknya memang tidak boleh kita biasakan tidur setelah subuh. Sebaiknya kalau memang ngantuk, kita tunda sedikit dulu sampai kemudian ya jam setengah tujuh, jam tujuh, baru kita tidak masalah untuk kemudian istirahat tidur. Tapi ketika waktu subuh ini hendaknya kita tidak biasakan. Dan bagaimana kiat-kiatnya adalah kita coba isi dengan menuntut ilmu bisa jadi, atau mengaji ya, atau ya hal-hal yang bermanfaat lainnya ya, atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dan ini bisa berbeda-beda tiap orang, dan ya Anda tidak bisa kemudian harus melakukan ini, tidak bisa. Jadi berbeda-beda dan tidak masalah untuk melakukan yang ini ataupun yang itu selama itu bermanfaat. Nah. Syukur Ustaz atas nasihatnya. Belum ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Jamaah sekalian, silakan bagi yang mau bertanya. Ada yang resen Ustaz? Baik. Tafadol, Abi Syauki. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Fan mau bertanya sedikit terkait itikaf akhir Ramadan Ustaz. Nah itu kan keutamaannya itu sangat tinggi ya Ustaz ya, maksudnya sangat sangat besar keutamaannya untuk bisa dilakukan. Nah jadi ada sedikit mengenai keutamaan ini, bagaimana bila kita ada di posisi misalnya menjadi pengurus Ustaz di suatu musola lah gitu ya, atau masjid kecil di komplek. Nah, sementara kalau di komplek itu musola atau masjidnya itu tidak makmur lah gitu, saatnya terbatas karena jamaahnya hanya untuk warga kompleks saja. Tapi ada tarawih rutin biasa yang tidak sampai itikaf gitu. Nah, sementara kita ingin juga mendapatkan keutamaan beritikaf di masjid lain gitu Ustaz, yang lebih besar gitu ya, yang dimana yang di situ makmur itikafnya gitu. Nah itu apakah ada pertimbangan Ustaz, misalnya karena menjadi pengurus kita lebih baik tetap mengurusi musala yang kompleks ini dibandingkan kita beriktikaf di tempat lain gitu ya. Karena kebetulan ada satu kesempatan saya dapat apa ya, semacam komplain gitu lah Ustaz, ini justru pengurus kenapa malah enggak urusin musholanya gitu, justru malah pergi ke tempat lain. Nah itu mungkin ada pandangan Ustaz ya, sebaiknya seperti apa? Nah si ya. Ustaz tanya apakah pengurusnya cuma antum sendiri atau ada yang lain? Syekh Abi Syauqi. Ya, aku termute Ustaz. Jadi yang komplain justru pengurus yang lain Ustaz. Iya, nah. Yang komplain pengurus yang lain, baik. Ya, maka memang dalam masalah ini kita harus mengedepankan maslahah, mengurangi gesekan dengan masyarakat ya. Jadi tapi sebenarnya ini harusnya bisa masih bisa dibicarakan, yaitu ya kalau misalnya kita pengurus yang lain misalnya komplain gitu ya, mungkin komplain kepada kita, maka bisa jadi kita mencari orang lain gitu ya untuk mewakilkan kita, jadi merekrut generasi muda gitu kan. Di situ ada satu malam tertentu atau dua malam di mana kita itikaf di masjid lain misalnya, enggak masalah ya, dan kita katakan kepada pengurus yang lain, ya ini anak ini yang apa namanya mewakili anak untuk malam ini saja gitu misalnya. Tapi memang kalau memang begitu kondisinya, memang untuk meraih maslahat kita memang harus lebih aktif ya, itikaf di kompleks itu sendiri, di masjid itu sendiri. Nah. Walaupun baik, mungkin, ya ini agak berat ya. Nah ini ada satu lagi Ustaz, pilihannya, bukan pilihannya, dilema. Jadi anak kadang pada kesempatan itu berusaha mengajukan cuti gitu Ustaz ya. Nah, tapi kan dapat Ustaz, dapat cuti itu ya. Untuk bisa, ya alhamdulillah beberapa kesempatan itu dapat. Nah cuman di kesempatan yang lain dengan cuti itu sebenarnya ada kesempatan juga untuk menemani orang tua Ustaz. Kebetulan orang tua tuh udah sepuh, jadi belum, nggak bisa tarawih ke masjid lagi gitu ya. Nah itu mana yang lebih dipertimbangkan keutamanya Ustaz, kalau seperti itu kondisi? Kalau anak akan menjamak keduanya, itikafnya nggak perlu satu malam di masjid. Tentunya ya ini nggak perlu nginap gitu Ustaz ya. Iya maksudnya begitu. Tentunya ini juga ada pembicaraan di kalangan para ulama. Tapi kalau anak akan ya beberapa saat ya meniatkan kita berdiam di masjid ya, itikaf, kemudian kita pulang, kita menemani orang tua, atau dibalik ketika orang tua masih terjaga gitu ya, kita teman orang tua, setelah orang tua sudah mulai tidur gitu kan, maka kita ke masjid. Masih bisa Ustaz ya, berarti iya, malam. Nah. Baik Ustaz. Dan ke masjid Ustaz mana, maka antum yang milih ya, mau masjid. Satu lagi Ustaz, ini mumpung kebetulan bahas itu ya, mungkin ada untuk yang lain juga. Nah, apakah memang kalau keutamaan itu memang nggak keluar-keluar Ustaz ya, dari benar-benar nggak keluar ya? Apakah malamnya aja atau juga siangnya pun benar-benar untuk ibadah gitu kan? Kadang-kadang dalam beberapa kesempatan itu siang itu kita banyak tidur gitu ya, pasti waktu itikaf. Nah, tapi ada pendapat yang pernah saya dengar itu even siang pun nggak diharapkan tidur gitu. Jadi ibadah khususnya di yang pas saat ganjil itu. Ya, yang pertama dalam masalah ini, walaupun kita sejenak saja di dalam masjid, maka itu sudah mendapatkan kita pahala i'tikaf. Tentunya kadar pahalanya berbeda bagi orang yang misalnya dia hanya 3 jam di masjidnya, atau dengan orang yang semalaman atau seharian 24 jam di masjid, tentunya berbeda. Tapi tentunya kalau misalnya kita mau memilih yang kita berdiam lama di masjid, maka tidak masalah kalau misalnya kita memang tidur untuk itu kebutuhan badan kita, itu tidak masalah. Bahkan para ulama menyebutkan kalau kita pun harus keluar dari masjid karena ada suatu kebutuhan tertentu, maka itu juga tidak masalah, gitu ya. Apalagi kalau kita memilih pendapat yang tidak masalah ketika keluar, maka nanti kalau masuk lagi ya sudah diniatkan itikaf lagi. Jadi itikaf kita itu sesuai dengan berapa lama kita di masjid. Dan ini yang akan lebih cenderung. Ya. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz, penjelasannya. Nah, mengapa tadi Anda katakan tidak masalah misalnya cuma sebentar di masjid kemudian pulang untuk menemani orang tua, atau sebaliknya menemani orang tua dulu kemudian ke masjid. Nah. Jazakallahu khairan. Syukran, Ustaz, atas penjelasannya. Syukran Ahabi Sauki atas interaksinya dengan Ustaz. Semoga bisa penjelasan Ustaz bisa diantum pahami. Ustaz, ada pertanyaan lagi yang resen, Ustaz. Oh, iya. Dari Ah Rinaldo. Tepat doa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suara ana terdengar jelas ya, Ustaz? Nah. Ah, barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, ana mau bertanya terkait pada puasa wanita nih, Ustaz. Pertanyaannya begini, Ustaz. Jika wanita itu misalnya berniat untuk mengqada puasanya besok misalnya, Ustaz. Pada malamnya dia berniat untuk mengqada puasanya besok. Qadarullah dia terlewat sahurnya gitu, Ustaz. Jadi dia tidak sahur gitu kan, sudah azan subuh. Kemudian dia menunda atau membatalkan niatnya tersebut gitu, Ustaz. Jadi dia tidak jadi puasa besoknya. Nah, apakah hal seperti ini dibolehkan atau bagaimana hukumnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Tidak masalah. Ya, tidak masalah karena memang dia belum atau tidak berpuasa dari awal, ya. Karena memang dia tidak berpuasa dari awal. Kalau misalnya sudah berpuasa, misalnya sudah sahur, kemudian sudah berpuasa, tapi di tengah-tengah, ya sudahlah batalkan aja gitu ya. Kalau ada hajat, kebutuhan, maka tidak masalah. Kalau tidak ada, maka bisa jadi berdosa. Oh, nah, Ustaz. Jadi kalau misalnya memang dia karena terlupa apa melewatkan sahur lalu dia menunda puasanya enggak jadi puasa, itu tidak apa-apa, Ustaz? Iya, itu termasuk, semoga termasuk udzur, karena bisa jadi dia berpikir ini kayaknya enggak akan kuat untuk kemudian kalau tetap memaksakan berpuasa. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya kembali dari Ah Muhammad Mirza. Ustaz, hukum melafazkan niat apakah boleh? Demikian, Ustaz. Ya, ini melafazkan niat ada khilaf di kalangan ulama. Di mazhab Hambali, melafazkan niat itu kalau dia dijaharkan itu enggak boleh. Kalau sir, melafazkan niatnya sir, maka itu tidak masalah, bahkan hukumnya sunnah. Ini di mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i hukumnya sama. Tapi sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim memilih pendapat bahwa tidak boleh melafazkan niat karena tidak ada riwayatnya Nabi Muhammad SAW melafazkan niat. Apalagi pakai template tertentu. Anda sudah ingat sekarang. Nama itu Salawatin Amadai Fadu Syekh Ramadhan Ahli Syed Fisadati Lillahi Ta'ala, gitu ya. Nah, jadi formatnya. Jadi tidak perlu seperti itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, karena memang tidak ada riwayatnya. Dan ini Anda yang lebih cenderung pada pendapat ini, ya. Karena memang pendalilannya kuat. Pendalilannya adalah tidak ada dalil, gitu ya. Tetapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menilainya sunnah, menafarkannya secara sir sunnah, itu karena untuk ya pendalilan mereka agar hati menjadi lebih kuat untuk berniat. Ketika dilafadkan, dibantu dengan melafadkan, maka hati menjadi lebih kuat ketika berniat. Maka dari sini kita mengetahui bahwa pendalilannya itu hanya dengan maslahat, bukan riwayat gitu ya, ada hadisnya misalnya. Jadi maslahat aja. Jadi memang tidak begitu kuat ya. Dan dalam masalah fikih memang para ulama banyak berpendapat dengan menggunakan argumentasi seperti tadi gitu ya. Maslahat atau sabdu zara'i dan seterusnya. Ini memang hal yang wajar. Jadi ini jangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkaim bahasanya memang ya ini bid'ah dan ini enggak boleh gitu ya. Maka yang harus yang Anda ingin tekankan di sini, ada bid'ah yang itu enggak bisa kita tolerir. Ada bid'ah yang memang itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan ini enggak masalah, bahkan ini direkomendasikan. Ada ulama yang mengatakan ini enggak sesuai sunnah. Nah, ini enggak masalah. Sebagaimana yang sering Anda katakan, para ulama bahkan berbeda pendapat dalam masalah halal haram, tapi enggak kita dramatisir. Misalnya, ulama yang ini berpendapat ya hukum jual beli dengan baik mu'athah. Ini tiba mengaji sudah belajar fikih muamalah dengan Ustaz Irwandi ya, harusnya tahu baik mu'athah. Masyaallah. Atau perlu Anda tes apa itu makna dari baik mu'athah. Baik mu'athah adalah jual beli pakai pakai gerak-gerik saja tanpa ada lafaz ijab qabul yang diucapkan gitu ya. Intinya ada sebagian ulama yang mengatakan ini jual belinya sah, ada ulama lain mengatakan jual belinya enggak sah. Ada ulama lain di masalah lain mengatakan ini halal, ulama lain mengatakan ini haram. Tapi enggak kita dramatisir. Contohnya, misalnya kita ambil pendapat yang halal, kita enggak mendramatisir kemudian berkata kepada ulama yang mengatakan atau kepada orang-orang yang mengatakan haram, antum mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau kalau kita memilih pendapat yang haram, kita enggak berkata kepada orang-orang yang memilih pendapat yang halal, antum menghalalkan apa yang Allah haramkan, gitu ya. Padahal ini masalah perbedaannya adalah sampai halal dan haram. Ini sangat berbeda sekali. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Ini berbahaya sekali. Ya. Tetapi ini masalah fikih yang memang itu ada perbedaan pendapat yang muktabar diakui. Ya. Jadi tidak bermasalah. Kalau ada ulama yang berpendapat halal, ada ulama yang berpendapat haram, ada saudara kita yang memilih mengikuti ulama yang ini, ada saudara kita yang memilih mengikuti ulama yang itu. Demikian pula dalam masalah ini, dalam masalah melafadzkan basmalah, melafadzkan niat gitu ya, melafadzkan niat. Maka ada ulama yang mengatakan itu direkomendasikan, ada ulama yang mengatakan itu bid'ah. Tapi bid'ah di sini jangan kita samakan dengan bid'ah. Bid'ahnya Asy'ariyah misalnya atau bid'ahnya Mu'tazilah berbeda ya. Jadi bid'ah pun bertingkat-tingkat. Nah, jadi kita walaupun berbeda pendapat tetapi dalam masalah ini bukan seharusnya bukan masalah yang kita jadikan sebagai tolak ukur walak wal barok. Jadi kalau misalnya ada orang memilih pendapat enggak masalah melafadzkan niat. Ya, maka ya itu kemudian kita musuhi, kemudian kita anggap ahlul bid'ah, ini nggak sampai ke sana. Ya kita nggak orang yang memilih pendapat itu tidak boleh kita cap sebagai ahlul bid'ah, walaupun kita menilai bahwa pendapat tersebut adalah bid'ah. Ya berbeda. Nah, syukur Ustaz atas penjelasannya, jazakallah khair. Ustaz, di chat room masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya sudah 21 lewat 33 menit, Ustaz. Bagaimana? Ya, ini terserah moderator, Insya Allah. Ya, nanti dijawab singkat aja, Ustaz ya. Pertanyaan dari Uhti Nasroh Sari. Bismillah, bagaimana apabila seorang wanita yang sudah selesai masa haidnya tapi belum sempat bersuci pada saat Ramadan dimulai. Apakah bisa mandi untuk bersucinya dilakukan setelah sahur? Demikian Ustaz. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Asalkan bersucinya dilakukan sebelum sholat. Yes. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ah Faisal Abu Raihan. Untuk muslim yang berada di negara Skandinavia yang saat summer maghribnya jam 9 malam dan isaknya jam 12, kemudian fajarnya jam 2. Bagaimana hukum berpuasa muslim di daerah yang puasanya begitu berat? Demikian. Harus sesuai dengan waktu sholat tersebut. Subuhnya jam 2, maghribnya jam 9, ini masih ringan. Yeah. Ini di Inggris biasa seperti itu. Inggris bagian agak utara. Harus tetap sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh syariat. Waktu subuh kapan, waktu maghrib kapan, ya sudah. Puasanya harus dari subuh sampai maghrib. Bahkan kalau di negara-negara Skandinavia, Norway, Sweden, Denmark, itu bisa jadi malah lebih ekstrim lagi. Ya. Apalagi di Norway, teman ada yang di Norway, itu subuhnya jam 12:30, maghribnya jam 11 bisa jadi. Jadi, Masya Allah. Ya sudah, harus puasa dari 12:30 dini hari hingga jam 11 malam. Kalau tidak kuat, ya sudah berbuka, tidak usah berpuasa, nanti diqadha setelah bulan Ramadan berlalu, setelah siangnya sudah mulai normal gitu ya. Dan tidak masalah bahkan kalau kita mengqadha pas di musim dingin di mana ini bagi negeri-negeri belahan bumi utara ya. Ketika musim dingin siangnya itu pendek. Jangan-jangan nanti di Norway yang musim panas subuhnya jam 1:30 atau subuhnya mendekati 22 jam gitu ya. Jangan-jangan nanti ada periode di mana siangnya cuma 2 jam, 3 jam gitu ya. Maka enggak masalah untuk kemudian mengqadha puasanya di situ. Cuma mengqadha puasa lebih cepat itu lebih baik. Nah, jadi harus kita ambil jalan tengah. Ya. Jangan terlalu menunda hingga winter, tapi jangan terlalu dekat karena nanti sama aja dengan Ramadan, tetap panjang juga. Syukur Ustaz atas penjelasannya, jazakallahu khair. Pertanyaan terakhir Ustaz, pertanyaan dari YouTube. Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan orang yang saat muda tertinggal puasa? Bagaimana cara menggantinya karena tidak tahu jumlahnya? Demikian Ustaz. Dikira-kira dan diqadha semampu kita, dicicil. Nah, konsep jazakallah khair. Itu pertanyaan terakhir. Semua pertanyaan sudah dijawab Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sebelum ditutup mungkin ada kesimpulan atau nasihat yang ingin disampaikan Ustaz, tafadhol. Alhamdulillah kita telah membahas bagian pertama dari fikih puasa Ramadan ini. Maka ini alhamdulillah kita mempelajari topik ini dalam rangka menjalankan nasihat para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, sebagaimana nasihatnya Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih beliau, ya Sahih Bukhari. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, maka sebelum kita beramal di bulan puasa Ramadan, nanti, ya maka wajib bagi kita untuk mengilmui terlebih dahulu, yaitu dengan cara mempelajari fikih ini terlebih dahulu sebelum masuknya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas usaha kita, memberikan pahala atas amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk sampai di bulan Ramadan dan menerima amalan ibadah kita. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.